Yohanes paos 14. Ide yang Yesus ngelanturang pengandikan idane. Ede je cening bimbang. Percaya je teken ide sang yang widiwase, tur percaya je teken guru. Dipurin ajin guru ne liu ado tongos. Guru lakar kemu nyediang tongos buat cening. Yen tuaro sajo keto, pedas guru tusing orahin cening buko keto. Sesubane guru kemu tur nyediang cening tongos ditu, guru buin lakar melipetan ngalih cening buat ajak guru kemu, apa ngedijeje guru nongos, cening masih bareng ditu. Cening subo pado nawang, mambahane ketongosi ane ungsi guru. Dane Thomas, raris matur sapuniki. Inggih penembahan, titiang tan uning kije pengungsin iratune. Sapunapi antuk titiang uning ring margine sane ngungsi genahe punike. Pesaur idane ring dane. Guru ene ane mimpin manusane ke ajeng ide sang yang widiwase. Tur guru ane mawak kesujatian muah urit. Tusing ada anak ane nyidayang nangkil di ajeng ide sang aji, sejabaning melantaran guru. Nah ane jani cening subo nawang guru, dadine cening masih bakal nawang ide sang aji. Sesajane uli jani cening subo nawang ide, tur cening subo ningalin ide. Dane Filipus, raris matur ring ide yang Yesus sapuniki. Inggih sang penembahan, pekan tenang je ide sang aji ring titiang sareng sami. Kuantah punike sane buatang titiang. Pesaur idane. Subo mekelo guru bareng-bareng ajak cening. Tonden ke cening nawang guru. Nyen jo ane subo ningalin guru, ia subo ningalin ide sang aji. Ken-ken dari cening nunas kene. Pekan tenang je ide sang aji ring titiang? Filipus. Tusing ke cening percaya mungguing guru nungil sejeroning ide sang aji. Tur ide sang aji nungil sejeroning guru? Ide raris nganike ring parosisian idane sapuniki. Tutur ane sebo tuturang guru teken cening. Tusing je uli guru kawit ni. Ido sang aji ane melinggo sejeroning guru, ide ngerage ane ngelaksana yang pekarian idani. Percaya je teken guru, mungwing guru nungil sejeroning ide sang aji, tur ide sang aji nungil sejeroning guru. Yening cening tusingnya percaya teken pitutur guru ni, percaya je teken guru melantaran pekarian guru ni entu. Guru ngorahang teken cening, sesajane nyen je percaya teken guru, ia lakar ngelaksana yang pekarian ane laksana yang guru. Buene ia lakar ngelaksana yang ane luwihan teken ento, sewireh guru lakar nangkil ring ido sang aji. Guru lakar ngisinin sepinunas ceninge melantaran nyamat adan guru ni. Mangdane keluihan ide sang aji kesinahang melantaran ide sang putre. Yening cening mepinunas teken guru melantaran nyamat adan guru ni, pinunas ceningi lakar isinin guru. Ide yang Yesus malih lanturang pengandikan idane sapuniki. Yening cening resnain guru, cening patut setinut teken pituduh guru ni. Guru lakar nunas teken ido sang aji, mangdane ide mepai je penulung ane lenan. Nah entu ide sang roh kesujatian, ane bakal setate nyarengin cening. Ide entu, roh ide sang yang widi ane nyinahang kesujatian unduk ide sang yang widi wase. Jagate tusing nyidayang nampi ide, sewireh jagate tusing nyidayang ningalin wiyadin nawang ide. Nanging, cening mekejang nawang ide, sewireh ide melingga tur nyeneng sejeroning cening. Guru tusing lakar ninggal cening buko anake ubuh. Guru bakal melipetan ngalih cening. Tusing mekelo isin jagati lakar ninggalin guru buin, nanging cening lakar ningalin guru. Tur sewireh guru nyeneng, aketo masih cening bakal itu. Dikalo penemayane entu subuh teke, cening lakar nawang, mungguing guru nunggil sejeroning ide sang aji, tur cening nunggal si guru ni, buene guru nunggil si ceningi. Nyen je ane nampi sepituduh guru ni, tur ngelaksanayang, anaki entu tresne teken guru. Ajin guru ni lakar nresnain anaki ane nresnain guru. Guru masih nresnain anaki entu, tur ngedengang dewek guru ni teken iya. Dane Yudas, boyojo dane Yudas Iskariot, matur sapuniki. Inggih sang penembahan, punapi awinan iratungan tenang rago ring titiang, nanging boyojo ring sedaging jagate? Pesaur idane ring dane? Nyenje ane resnain guru, ia lakar setinu teken sepituduh guru ne. Ajin guru ne lakar resnain ia tur guru sarang ide sang aji lakar nedunin tur melinge sejeroning anaki entu. Nyenje ane tuaron resnain guru, anaki entu tusingnya setinut teken sepituduh guru ne. Pitutur ane subo dingehang cening entu, tusing je uli guru. Nanging kawit ne uli ide sang aji ane ngutus guru. Guru ngorahang unduke entu teken cening, senun gurune bareng-bareng ajak cening. Ide sang penulung, nah entu ide sang yang roh suci ane lakar kutus ban ide sang aji melantaran adan gurune. Ide ane lakar ngurukang cening tur metinget cening, seluwiring ane subo tuturang guru teken cening. Guru ninggalin cening sutrep tirahayu, sutrep tirahayun gurune ane bang guru cening. Sutrep tirahayu ane bang guru cening ento, tusing je buka sutrep tirahayu ane bange teken isin jagati. Ado je sek-sek tur jejeh kena ceninge. Cening subo ningehang munyin guru ne buka kene. Guru lakar luas, nanging guru melipetan buin ngalih cening. Yening cening resnain guru, sinah cening mesukerene. Sewireh guru nangkil teken ido sang aji, ane luihan teken guru. Nah ane jani guru ngorahang unduki ene teken cening, setonen unduki entu mekejang kesidan, apa ngeyen sebo kesidan, cening pada percaya. Guru tusing nyidayang bue nutur pangliu teken cening, sewireh pengreh jagati sebo teke. Iyo tusing nyidayang reh guru, nanging apa ngejagate nawang, mungguing guru tresne teken ide sang aji. Entuk ranane guru ngelaksanayang seluwiring ane kepangan dikayang teken guru oleh ide sang aji. Nah, jalan jani irago mekad ulidini.